Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi Ad-Dimasyi Al-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kita sampai di hadis yang ke-56. Penjelasannya, penulis An-Nawawi rahimallahu ta'ala mengatakan dengan mengutip dari Abu Sufyan, Sakhar bin Harab radhiyallahu anhu, dan Abu Sufyan adalah orang yang musyrik dan tidaklah masuk Islam kecuali belakangan antara perjanjian Hudaybiyah sampai Fathul Mekah. Dan perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, sedangkan Fathul Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ketika itu Abu Sufyan yang masih kafir, dan ini saat setelah perjanjian Hudaybiyah, tiba bersama sejumlah orang Quraisy menjumpai Hirqal di negeri Syam. Dan Hirqal adalah raja Nasrani di waktu itu. Dan ada seorang yang raja namun bisa membaca Taurat, Injil dan mengetahui kitab-kitab terdahulu, dan dia adalah seorang raja yang cerdas. Maka tatkala Hirqal mendengar Abu Sufyan mendengar kedatangan Abu Sufyan dan rombongan yang datang ke Syam dalam rangka berdagang, dan mereka adalah orang-orang yang datang dari Hijaz, Hirqal memanggil mereka. Mulailah Hirqal bertanya kepada mereka tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabnya, pengikutnya, dan penghormatan pengikut kepadanya. Serta bagaimanakah dia wafa memenuhi janji. Dan setiap kali Abu Sufyan menyebutkan kullama dzakara syai'an, setiap kali Hirqal menyebutkan satu hal yang ingin dia ketahui, lalu mereka mengkabarkannya, Hirqal pun menyadari bahasanya dia adalah nabi yang telah dikabarkan oleh kitab-kitab terdahulu. Akan tetapi Hirqal ini wal iyadu billah syahabi mulkihi, dia pelit dengan kerajaannya, khawatir kehilangan kekuasaan jika dia masuk Islam. Oleh karena itu dia tidak masuk Islam, meskipun dia tahu betul kalau Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tidak masuk Islamnya Hirqal ini tentu ada hikmah yang Allah Azza wa Jal menghendakinya. Akan tetapi tatkala ini pada saat itu Hirqal bertanya pada Abu Sufyan tentang apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Maka Abu Sufyan menceritakan bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka tidak boleh menyembah dan beribadah kepada selain Allah, meskipun itu malaikat, rasul, pohon, batu, matahari, rembulan ataupun lainnya. Karena ibadah hanyalah milik Allah semata. Inilah ajaran yang dibawa oleh dan ajaran ini yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga yang diajarkan oleh para rasul seluruhnya. Mereka semua datang dengan mengajarkan tauhid. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka hendaklah kalian menyembahku. Demikian juga firman Allah Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Semua mereka mengatakan ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kata Syaikh Utsaimin, maknanya sembahlah Allah dan jauhilah kemusyrikan. Ya, maka di sini terdapat penjelasan yang menarik. Beliau memaknai bahasanya wajtanibut taghut, artinya jauhilah kemusyrikan. Maka inilah dakwah para rasul. Dan rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan apa yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya, yaitu beribadah pada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan lainnya. Kemudian di antara yang Nabi ajarkan menurut versi atau menurut keterangan Abu Sufyan, utruku makan ali abaukum, tinggalkanlah ajaran nenek moyang kalian. Maka perhatikan bagaimanakah beraninya Nabi menyampaikan kebenaran. Maka sehingga Nabi terus terang mengungkapkan kebenaran, tinggalkan ajaran nenek moyang secara belak-belakan. Maka semua yang diajarkan oleh nenek moyang dalam bentuk penyembahan terhadap berhala, Nabi perintahkan untuk meninggalkannya. Adapun warisan nenek moyang orang Arab berupa akhlak-akhlak yang mulia, semacam menghormati tamu, pemberani dan yang lainnya, maka tentu Nabi tidak memerintahkan untuk meninggalkannya. Maka apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan ini adalah al-am urida bil khusus. Kalimat yang didengar oleh Nabi, didengar oleh Abu Sufyan, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utruku makana alaihi abaukum. Ini kalimatnya am ya, karena mimnya ma mausul sehingga menunjukkan makna umum. Tinggalkanlah semua ajaran nenek moyang kalian, warisan nenek moyang kalian. Dan warisan nenek moyang orang-orang Quraisy tentu ada yang baik dan ada yang jelek. Ini ada yang baik berupa sifat-sifat mulia. Ini dan ada yang jelek, di antaranya adalah kemusyrikan. Tentu yang dimaksudkan adalah yang jelek-jeleknya, bukan yang baik-baiknya. Adapun yang baik tidak diperintahkan untuk meninggalkannya, sehingga ini dalam istilah ilmu usul fikih disebut al-am urida bihil khusus. Redaksinya umum, namun maksud sejak awalnya adalah tertentu. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa idza fa'alu fahisyatan, jika mereka melakukan perbuatan yang keji, yaitu tawaf sambil telanjang. Kalau mereka beralasan dengan dua alasan. Yang pertama, wajadna 'alaiha aba'ana, dibikalah ajaran nenek moyang kami. Kemudian yang kedua, wallahu amaruna biha, dan Allah memerintahkan kami untuk seperti itu. Maka di antara maka dalam ayat ini Allah menyebut tawaf sambil telanjang, Allah sebut dengan perbuatan keji. Umumnya perbuatan keji maknanya zina. Umumnya fahisyah, seringkali fahisyah itu maknanya zina. Terkadang fahisyah maknanya kabair, dosa besar. Namun khusus untuk ayat ini Al-A'raf 28, fahisyah yang makna yang terjemahnya perbuatan keji maknanya tawaf sambil telanjang. Maka ini menunjukkan bahasanya dalam Islam buka-buka aurat adalah perbuatan keji. Dan apa hubungannya dengan istilah yang biasa dipakai untuk makna yang biasa dipakai untuk fahisyah yaitu zina? Wallahu a'lam. Buka aurat adalah langkah menuju zina. Dan zina adalah dosa besar. Maka orang Quraisy ketika mereka melakukan ritual tawaf dengan telanjang, mereka punya dua alasan. Alasan yang pertama ini adalah tradisi dan budaya dan warisan leluhur. Dan Allah tidak ingkari hal tersebut. Allah katakan itu adalah memang betul, demikianlah realitanya. Kemudian alasan yang kedua, mereka katakan ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu amaruna biha, dan ini yang Allah dustakan. Oleh karena itu lanjutannya ayat, maka Allah berfirman mendustakan ucapan mereka yang mengatakan kalau tawaf sambil telanjang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakanlah bahasanya Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan yang keji. Maka dusta jika kalian katakan bahasanya Allah lah yang memerintahkan untuk tawaf sambil telanjang. Tapi kalau itu ajaran nenek moyang, maka itu moyang kalian, maka itu satu hal yang benar. Demikianlah sifat sikap adil. Demikianlah sikap adil. Ketika ucapan seseorang itu bercampur antara hak dan batil, benar dan tidak benar, jangan kemudian dipukul rata tidak benar semua. Ketika itu bercampur dusta dan benar, hak dan batil, jangan kemudian dipukul rata batil semua. Ini tindakan yang tidak adil. Tindakan yang adil ini sebagaimana yang Allah ajarkan di sini. Ya, yang benar ya jangan didustakan. Yang tidak benar, yang bohong, katakan itu bohong. Demikian ya Allah, yang Allah ajarkan kepada kita. Bersikap adil, di antara bentuk bersikap adil terhadap ketika kita komentar terhadap sebuah pernyataan adalah dengan memilah yang benar. Ya, diakui kalau itu benar, yang itu bohong dan mengada-ada, katakan yang ini bohong. Falhasil, maka kesimpulannya Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan umatnya alladzi basyara da'watahum, yaitu orang-orang yang bersentuhan langsung, yang Rasul bersentuhan langsung mendakwai mereka. Rasul perintahkan untuk meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, dan yang dimaksudkan adalah terutama menyekutukan ajaran nenek moyang dalam bentuk menyekutukan Allah. Kemudian Abu Sufyan menceritakan bahasanya, wa kana ya'muruna bis salati, Muhammad itu memerintahkan kami untuk mengerjakan salat, dan salat adalah penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya, dan dia adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Dengan sholatlah maka terbedakan mukmin dengan kafir, dan sholat adalah al-ahdu, titik pembeda antara kita dan orang musyrik atau orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum, titik pembeda antara kita dan mereka adalah sholat. Faman tarakah faqad kafara, siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Dikatakan oleh Tirmidzi dan lainnya. Tirmidzi mengatakan hasan sahih, dinilai oleh Al-Hakim dan Dzahabi. Artinya, menurut Ibn Utsaimin, dia telah kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Karena Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan titik beda, ini poin pembeda antara kami dengan mereka adalah salat. Maka hadza haddun fasilun, maka salat adalah dinding pemisah antara mukmin dan kafir. Walaqad ab'adan naj'ata, maka sungguh telah jauh dari kebenaran ulama yang mengatakan bahasa yang dimaksud dengan kafir dalam hadis ini adalah kafir kecil, sehingga sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ada dua perkara di tengah-tengah masyarakat, yang keduanya adalah kekafiran, at-ta'nu fil ansab wal fakhru bil ahsab, kegemaran mencela nasab orang dan berbangga dengan kelebihan leluhur. Maka tentu kafir di sini adalah kafir asghar, kafir kecil. Namun kalau untuk hadis di atas, beliau menilai adalah jauh dari kebenaran kalau dimaknai dengan kekafiran kecil. Karena siapa yang merenungkan hadis di atas, maka dia akan faham bahasanya ini adalah penafsiran yang salah, dan yang benar dan kebenaran di sini adalah muta'ayyan, tidak ada yang lain, tidak boleh tidak, itulah yang benar. Bahasanya yang dimaksud dengan kafir dalam hadis ini adalah kafir besar yang mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Li'anal fasil baina syai'ain, karena dinding pembatas di antara dua hal, yaitu keimanan dan kekafiran, tidak boleh tidak yang satu terbedakan dari yang lain. Jika tidak demikian, maka tidak sah kalau kita sebut sebagai poin pembeda, dinding pembeda. Sama persis sebagaimana batas di antara dua petak tanah, yang satu milik Zaid, yang lain milik Amr, Fa idza hadil hudud, maka batas-batas ini adalah pemisah. Sehingga dengannya pembatas ini tidaklah memasukkan tanahnya Zaid ke bagian tanahnya Amr, tanahnya Amr ke tanahnya Zaid. Maka demikian juga sholat adalah batas pemisah. Maka siapa yang keluar dari batas, maka dia tidak termasuk dalam ini, apa yang di dalam batas. Maka menimbang makna tersebut, maka beliau sampaikan memaknai kafir dalam hadis ini dengan kafir akbar adalah makna satu, makna tepat satu-satunya. Tidak mungkin ada makna yang lain. Karena Nabi menegaskan bahasanya dalam hadis ini sholat adalah poin pembatas, poin pembeda dan dinding pembatas. Maka dia seperti beliau gambarkan dengan batas tanah, patok tanah antara Zaid dan Amr. Maka yang sini Zaid, ini punyanya Amr, tidak campur-campur. Maka ini iman, ini kafir, maka tidak campur-campur. Berarti kafirnya adalah kafir akbar. Idan jika demikian, maka sholat jika dibandingkan amal-amal yang lain, bedanya adalah jika sholat itu ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya kafir. Namun seandainya seorang itu meninggalkan puasa Ramadan sehingga dia makan dan minum di siang hari Ramadan tidak tanpa peduli dengan perintah Allah, tidaklah kita katakan dia kafir. Namun seandainya seorang itu meninggalkan sholat dalam bentuk sama sekali tidak pernah sholat, kita katakan dia adalah orang yang kafir. Seandainya orang meninggalkan zakat sehingga dia tidak bayar zakat, mengumpulkan harta tanpa mau bayar zakat, tidaklah kita katakan dia kafir. Dan seandainya dia meninggalkan sholat, kita katakan dia kafir. Seandainya tidak berangkat haji padahal mampu untuk berhaji, tidak kita katakan dia kafir. Namun jika dia meninggalkan sholat, kita katakan dia kafir. Abdullah bin Syakir rahimahullah, seorang tabi'in, dan dia adalah masyhur sebagai tabi'in. Dia mengatakan para sahabat Muhammad SAW tidaklah berpandangan adanya satu perbuatan yang jika ditinggalkan menyebabkan kafir selain sholat. Idan jika demikian, sholat yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya, jika ditinggalkan oleh seseorang, maka statusnya sebagaimana meninggalkan tauhid, yaitu menjadi kafir, musyrik, wal-iyadu billah. Ya, hal ini diisyaratkan oleh hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarqus salati. Pembeda antara seseorang, pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Kemudian Abu Sufyan menceritakan kembali kepada kita perkataan Nabi, wa kana ya'muruna bisidqi, dan dia memerintahkan kami untuk jujur. Wa hadza wa syahid. Inilah alasan kenapa hadis ini dimasukkan di bab jujur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk jujur, dan ini sebagaimana firman Allah taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Dan kejujuran adalah akhlak yang mulia, dan kejujuran itu ada dua macam, jujur kepada Allah dan jujur kepada sesama. Dan dua-duanya adalah akhlak yang mulia. Kebalikan jujur adalah dusta, dan dusta adalah memberitakan sesuatu berbeda dengan realita. Dan dusta adalah akhlak yang tercela di antara akhlak orang-orang munafik. Sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wassalam, tanda orang munafik itu ada tiga, salah satunya adalah jika bicara dusta. Namun sebagian orang waliyadzubillah mubtala bihadal marad, terkena penyakit dusta, sehingga dia tidak merasa nyaman dan dadanya tidaklah merasa lapang kecuali jika berbohong. Yakdzibu daiman, selalu berbohong. Jika dia menyampaikan satu perkataan, ternyata dia adalah bohong. Dan jika dia duduk di satu tempat, mulailah dia membuat cerita-cerita karangan supaya teman-teman duduknya tertawa. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka bagi orang yang berkata-kata lalu dia bohong supaya orang-orang tertawa. Celakalah dia dan celakalah dia. Nabi doakan celaka sebanyak 3 kali. Kemudian kata Abu Sufyan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk al-afafa, untuk memiliki iffah. Dan iffah ada dua macam, iffah terhadap syahwat kemaluan dan iffah dari syahwat perut. Iffah jenis yang pertama adalah seorang itu menjauhi apa yang Allah haramkan berupa zina dan sarana dan jalan menuju zina. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabu zina," janganlah kalian mendekati zina. Sehingga zina adalah perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan. Dan Allah wajibkan atas pelaku zina untuk dicambuk sebanyak 100 kali dan diusir, dijauhkan dari tempat dia tinggal selama 1 tahun penuh jika dia belum menikah. Namun jika dia sudah menikah dan sudah pernah mengumpuli istrinya, kemudian berzina setelah itu, maka dirajam, yaitu dilempar batu sampai mati. Kalau cuma akad nikah namun belum kumpul, maka belum muhsan, maka masih cuma cambuk saja. Syarat untuk disebut zina muhsan yang dirajam, nikah dengan nikah yang sah dan telah jima dengan istrinya. Semua ini adalah supaya orang membuat orang itu jera. Jangan sampai melakukan perbuatan keji ini, karena zina itu merusak akhlak, merusak moralitas, merusak agama, karena itu dosa, dan merusak nasab, terutama jika perempuannya itu bersuami. Maka zina seorang istri itu merusak nasab dan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit mengerikan yang telah nampak, yang telah terlihat dampaknya di zaman ini, disebabkan karena begitu banyaknya perzinaan wal-iyadzubillah, yaitu AIDS. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang semua hal yang mengantar kepada zina dan semua hal yang merupakan jalan menuju zina. Maka Allah larang perempuan untuk keluar rumah dalam keadaan tabarruj. Dan tabarruj adalah melakukan hal-hal yang menarik pandangan dan perhatian lawan jenis. Dan ini umumnya dilakukan ketika seorang perempuan keluar rumah. Oleh karena itu ayatnya, tinggallah kalian di rumah, jangan tabarruj. Kenapa ada perintah untuk tinggal di rumah kemudian baru dilarang tabarruj? Karena jika orang itu tinggal, perempuan itu tinggal di rumah, dia tidak tabarruj. Yang menyebabkan dia tabarruj itu hobi keluar rumah, senang keluar rumah, kemudian tabarruj. Maka ayatnya, tinggallah di rumah, jangan tabarruj. Sebagaimana tabarruj orang jahiliyah terdahulu, maka tempat terbaik bagi perempuan adalah tinggal di rumahnya dan tidak keluar, kecuali jika ada kebutuhan atau ada kondisi darurat yang mengharuskan untuk keluar. Dan tidaklah keluar sebagaimana yang Nabi perintahkan, yaitu tafilat, yaitu tidak memakai minyak wangi, tidak tabarruj. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian halangi, larang perempuan untuk pergi ke masjid, walakin liyakhujna wa hunna tafilat." Namun tidaklah mereka pergi ke masjid dalam keadaan tidak memakai minyak wangi, diriatkan oleh Abu Dawud. Demikian juga Allah perintahkan perempuan agar berhijab jika keluar rumah. Kata-kata jika keluar rumah ini adalah mimbabil ghalib umumnya. Di dalam rumah pun wajib berhijab manakala ada laki-laki ajnabi. Manakala ada laki-laki ajnabi. Namun umumnya ketemu laki-laki ajnabi di luar rumah, maka ada ungkapan wajib berhijab jika keluar rumah. Namun ini bukan syarat. Boleh jadi tidak keluar rumah, di dalam rumah dan wajib berhijab, wajib berjilbab karena adanya laki-laki ajnabi. Yang benar, yang jadi ilah adalah adanya laki-laki ajnabi, bukan keluar rumah dan di dalam rumah. Jika keluar kemudian dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dan hijab yang syar'i adalah perempuan itu menutup semua yang mungkin untuk bisa dilihat, dan itu sarana menuju zina. Dan yang paling penting adalah menutup wajah, kata beliau, karena wajah, oleh karena itu wajah wajib untuk ditutupi dari laki-laki ajnabi. Lebih penting daripada wajibnya menutupi rambut kepala, menutupi hasta, ataupun menutupi telapak kaki. tidaklah teranggap orang yang mengatakan boleh membuka wajah, karena perkataannya tersebut mengandung kontradiksi dalam logika. Bagaimanakah boleh seorang perempuan membuka wajahnya? Namun menurut orang tersebut wajib baginya untuk menutupi dua telapak kakinya. Mana yang lebih menggoda dan mana yang lebih mengantar lebih dekat kepada zina? Perempuan itu membuka wajahnya ataukah menyingkap dua telapak kakinya? Setiap orang yang masih punya akal akan paham dan paham apa yang dia katakan akan mengatakan yang lebih dekat pada zina dan menyebabkan godaan adalah manakala perempuan membuka wajahnya. Demikian juga di antara hal itu tersebut adalah wamin dzalika, di antara sarana yang dilarang oleh syariat, di antara aturan syariat adalah perempuan tidaklah keluar rumah dalam keadaan memakai minyak wangi. Karena jika dia keluar rumah memakai minyak wangi, maka dia telah melakukan sarana yang menyebabkan fitnah minha dan fitnah biha. Fitnah biha itu artinya lelaki tergoda dengannya. Fitnah minha itu artinya dia menggoda. Maka boleh jadi dia menggoda atau minimal ada orang lain yang tergoda. Fayaftatinu annasu biha, maka fitnah biha artinya laki-laki tergoda dengannya. Sedangkan fitnah minha wahia taftatinu aidon, dan dia juga tergoda karenanya. Ya, dia kemudian merasa senang karena banyak yang melirik dan seterusnya. Nah, itu fitnah minha. Dia berjalan di pusat perbelanjaan dalam keadaan memakai minyak wangi misalnya. Nas'alullah al-afiyah. Dan tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk mengizinkan, memberikan kesempatan istrinya untuk melakukan hal tersebut sama sekali. Dan wajib bagi suami untuk mengecek kondisi istrinya. Baik di sini mencakup istri ataupun anak perempuan ataupun saudari perempuan ataupun ibu atau yang lainnya. Maka tidak boleh bagi seorang laki-laki memberikan kesempatan keluarganya untuk keluar rumah, namun tidak dengan memenuhi ketentuan syariat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yarudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.